Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu rahimakumullah fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dirahmati Allah taala, pemirsa MGI TV yang dirahmati Allah taala, pemirsa Wesal TV yang dirahmati Allah taala, para pendengar radio Riyadul Jannah di mana saja berada, yang semoga Allah taala senantiasa menganugerahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita berada di atas sunnah Rasulullah SAW dan nikmat sehat. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam kajian pekanan kita, yaitu yang berkaitan pembahasan tentang Sahih Bukhari. Dan alhamdulillah kita telah memasuki bahasan yang ketiga dari kitab Sahih Bukhari, yaitu Kitabul Ilmi. Kita telah membahas Kitabul Wahyi, Kitabul Iman, dan yang ketiga adalah Kitabul Ilmi, yaitu hadis-hadis seputar tentang keutamaan ilmu, keutamaan mencari ilmu, bagaimana adab mencari ilmu. Di bab inilah akan dibahas oleh kita semua dengan membaca hadis-hadisnya. Kita akan masuk ke hadis bab yang kedua, hadis nomor 59. Jadi yang udah kita baca adalah 58 hadis, dan kita akan masuk ke hadis yang ke-59. Bismillah. Qala al-Imam al-Bukhari wa huwa Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, babu man su'ila ilman wa huwa mustagilun fi hadithihi fa atama al-haditha thumma ajaba sa'ila. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, qala hadasan Muhammad ibn Sinan, qala hadasana Fulayh, qala wa haddasani Ibrahim ibn Mundir, qala hadasana Muhammad ibn Fulayh, qala hadasani Abi, qala hadasani Hilal ibn Ali, an Atha ibn Yasar, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi majlisin yuhadditsul qauma ja'ahu a'rabi wa qala mata as-sa'ah, famada rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhadditsu wa qala ba'dul qaumi sami'a ma qala fa kariha wa qala ba'duhum bal lam yasma' hatta idza qada hadisahu qala aina arahu sa'il anisa'an qala ha ana ya rasulullah qala idza duyyatil amanatu fantadiri sa'an kaifa idha'atuha qala idza wusida al amru ila ghairi ahlihi fantadiri sa'an. Bab yang kedua ini, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, para pendengar dan para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Ta'ala, menjelaskan bagian diantara adab tolabul ilmi, adab al-alim wal-muta'alim. Jadi menjelaskan adab guru dengan murid. Adab penuntut ilmu termasuk di dalamnya adab orang yang menyampaikan ilmu. Jadi ada penuntut ilmu dan ada orang yang mengajarkan ilmu. Imam Bukhari mengatakan bab man su'ila ilman. Bab orang yang ditanya tentang ilmu, artinya di sini berkaitan dengan guru. Wa huwa mustaghilun fi haditsihi, sedangkan dia masih dalam suasana menerangkan. Jadi ada guru sedang ngisi menerangkan, tiba-tiba muridnya nanya di tengah-tengah penjelasan. Wa atammal haditsa, maka sang guru tetap meneruskan pembicaraannya. Summa ajaba sa'ila, kemudian setelah selesai pembicaraan baru dijawab pertanyaan. Jadi di sini menunjukkan adab as-sa'il, adab orang bertanya, dan adab juga orang yang mas'ul, orang yang ditanya. Adab al-mustabti wa adabul mufti, adab orang yang meminta fatwa dan adab orang yang memberi fatwa. Disebutkan dalam bab ini, bab jika seseorang alim, guru, ustad sedang mengajar, tiba-tiba ada yang ngacung tangan, ustad, nanya, motong pembicaraan. Maka sang guru tetap meneruskan pembicaraannya tanpa menggubris sang penanya. Ya mungkin bahasa kita dicuekin lah, penanyanya dibiarin dulu gitu. Sampai setelah selesai bicaranya baru dijawab pertanyaan itu. Lalu Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari jalannya Muhammad ibn Sinan dari Fulaih, itu Fulaih ibn Sulaiman. Wahadatsani, ini perpindahan, jadi gurunya Imam Bukhari di sini ada dua, Muhammad ibn Sinan dan Ibrahim ibn Mundhir. Semuanya meriwayatkan dari Fulaih, dari Muhammad ibn Fulaih. Yang pertama adalah meriwayatkan dari Fulaih, itu Fulaih ibn Sulaiman. Sedangkan yang kedua adalah dari Muhammad ibn Fulaih. Dari Hilal ibn Ali, atau juga dikenal dengan Hilal ibn Maimun, atau Hilal ibn Abi Hilal, itu nama orang tuanya berbeda-beda. An Atha ibn Yasar, An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah ta'ala meridui kepadanya, qala, beliau berkata, bainama an-nabiy sallam fi majlisin, ketika Nabi sallam berada dalam satu majlis. Jadi beliau berada dalam satu majlis ilmu. Yuhadisul qauma, beliau sedang berbicara dengan satu kaum. Ya seperti saya hari ini, gambarannya seperti itu. Sedang menjelaskan ilmu. Ya. Ja'ahu a'rabi, maka datanglah kepadanya seorang Arab, Arab Badui. A'rab gambaran ya orang pinggiran, artinya orang yang diam di lembah-lembah. Faqala, lalu orang itu berkata, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Jadi beliau ini bertanya tentang kapan hari kiamat. Fama bahwa Rasulullah yuhadisu, maka Nabi SAW terus aja berbicara, terus aja menerangkan, kalau mungkin dibahasakan yang mudah, tanpa menggubris yang nanya. Yang nanya dibiarin aja dulu. Lalu orang-orang berkata, faqala ba'dul qaum, sebagian para sahabat berkata, sami'a maqala fakariha. Nabi SAW mendengar pertanyaan itu, tapi tidak senang. Gitu. Mungkin maksudnya tidak senang dengan pertanyaannya, atau juga tidak senang dengan cara bertanyanya. karena kurang pas lagi menerangkan nanya gitu. Wa qala ba'dhum bal lam yasma, berkata yang lainnya mungkin beliau tidak mendengar. Jadi ada orang bertanya tapi beliau tidak mendengar sehingga tidak menjawab. Hatta idza qada hadisahu qala, sehingga tatkala selesai pembicaraannya, qala aina arahu sa'il anisa'a, mana yang tadi nanya? Jadi ditanya, mana yang tadi nanya? Yang tadi nanya tentang hari kiamat. Qala ha ana ya Rasulullah, maka orang itu berkata, aku, katanya, wahai Rasulullah. Qala, maka Nabi SAW mengatakan, idza duyyatil amanatu, apabila telah dilalaikan amanah, artinya apabila telah disia-siakan amanah, fantadhiri sa'ah, maka tunggulah hari kiamat. Qala, lalu orang itu nanya lagi, kaifa idha'atuha, seperti apakah yang dimaksud melalaikan, menyia-nyiakan amanah. Qala idza wusidal amru ila ghairi ahlihi, apabila urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, fantadhiri sa'ah, maka tunggulah hari kiamat. Maksudnya hari kiamat, ya di sini hari kiamat bukan diartikan tunggulah kehancurannya, itu keliru penerjemahannya ya. Tunggulah kehancurannya, enggak, yang dimaksud memang dekatnya hari kiamat. Walaupun mungkin dari sisi hakikat lain bisa saja maknanya, tapi bukan makna hadis ini. Ketika satu urusan diserahkan kepada ahlinya, ya akan rusak apapun itu ya. Apapun apabila sesuatu bukan ahlinya, ia mengerjakannya akan rusak. Kayu mungkin ya, kalau bukan oleh tukang kayu, ya disugu gitu ya bahasa Sunda, maka sugunya tidak akan bagus ya dan rusak itu kayu. Nah, para jamaah, para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Ta'ala, dalam hadis ini ada dua pembicaraan pokok. Pembicaraan yang pertama adalah berkaitan dengan adabus su'al, adab al-alim wal muta'alim, adabul mustabti wal mufti. Dalam hadis ini ada penjelasan tentang adab yang bertanya dan adab orang yang ditanya, atau dalam istilah lain adab yang belajar dengan adab pengajar. Jadi adab murid dengan adab guru, atau dengan bahasa lain adab peminta fatwa, adab yang memberi fatwa. Jadi kedua-duanya ada tata kramanya, tata krama murid, tata krama guru, tata krama orang yang bertanya, tata krama orang yang memberikan jawaban, tata krama orang yang meminta fatwa, tata krama orang yang memberi fatwa. Jadi kedua-duanya ada adab-adabnya, nanti kita akan bahas. Sedangkan yang kedua, hadis ini berbicara tentang asyratus sa'ah, yaitu berbicara tentang salah satu ciri diantara ciri hari kiamat. Jadi ini dua bahasan. Bahasan yang pertama yaitu berkaitan dengan adab as-su'al, adab bertanya. Al-Quran dan hadis telah memberikan isyarat tentang masalah bertanya. Ya. Ada yang tahu ayat yang berbicara tentang masalah bertanya? Ayat yang berbicara tentang bertanya itu ada bertanya. Dari mulai ayat, adab tentang bertanya diawali dengan firman Allah Ta'ala ya dalam Al-Quran. Apa ayatnya? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi dalam Al-Quran itu telah dianjurkan kita bertanya, kan itu. Nah, sudah barang tentu dalam kaidah umum, segala sesuatu yang diperintah, mesti ada aturannya. Gitu. Jadi ketika Allah menganjurkan orang beriman bertanya kepada orang alim, maka secara otomatis ada aturannya, nanya itu seperti apa. Ada bertanya itu seperti apa. Itu udah satu kemestian ya dalam ajaran Islam. Jadi tidak ada sesuatu perintah yang kode etiknya tidak ada, aturannya tidak ada gitu. Mesti ada aturannya. Ketika Allah Ta'ala memerintahkan sesuatu, memerintahkan sholat ada kaifiah sholat gitu. Memerintahkan wudu ada kaifiah wudunya. Memerintahkan puasa ada tata cara puasa. Memerintahkan haji ada tata cara haji. Memerintahkan umrah ada tata cara umrah. Ya. Maka di sini kita paham sekali gitu ya bahwa Allah memerintahkan kita bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha karaha lakum salasan." Allah benci kepada kalian tiga perkara. Ya. Salah satunya adalah kasratu su'al. Bahwa Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya Allah membenci kalian tiga perkara. Ya. Yaitu syirik. Ya. Kemudian banyak bertanya. Kasratu su'al. Kasratu su'al ini memiliki dua makna. Yang pertama banyak meminta-minta dalam arti mengemis. Kasratu su'al dalam arti di sini meminta, meminta dunia kepada orang, mengemis itu. Makanya orang-orang yang mengemis atau orang-orang yang meminta-minta nanti yaumul qiyamah akan dibangkitkan dalam kondisi wajahnya tidak ada dagingnya. Jadi tidak ada dagingnya. Dalam hadis dikatakan begitu. Man sa'ala nasa takatsuran yati yaumul qiyamati laisa fi wajhi kitatun min lahmin. Barang siapa yang meminta kepada Allah, maaf, barang siapa yang meminta-minta dan banyak meminta-minta, artinya meminta-minta kepada orang, maka nanti yaumul qiyamah akan dibangkitkan dalam kondisi wajahnya tidak ada dagingnya. Jadi di sini dilarang kita meminta-minta. Dari sisi lain, kasratu su'al, banyak bertanya dalam arti banyak bertanya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam hadis yang lain, umat yang sebelum kita itu dibinasakan oleh Allah Ta'ala dan mereka menjadi kaum yang binasa dikarenakan mereka itu banyak bertanya dan menyelisihi Nabi mereka. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, manahaitukum anhu fajtanibuh wa ma'artukum bihi faf'alu minhu mastata'tum fa innama halaka alladzina min qablikum kasratu masailihim wahtilafu ala anbiyaihim. Bahwa Nabi SAW mengatakan, apa-apa yang aku larang atas kalian darinya maka tinggalkan, dan apa-apa yang aku perintahkan kepada kalian maka lakukanlah semampunya. Karena orang-orang yang sebelum kalian hancur karena mereka banyak bertanya kepada nabi-nabi mereka dan banyak menyelisihi nabi mereka. Jadi seolah-olah di sini ada dua redaksi syariat. Pertama ada motivasi bertanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi bertanya itu dianjurkan bagi setiap mukmin. Tapi dari sisi lain ada juga ancaman kepada orang yang bertanya gitu. Yaitu kasratu sual, itu dibenci sama Allah katanya. Dan diberitakan atau disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, umat terdahulu dibinasakan karena banyak bertanya ke nabinya gitu. Nah, satu sisi diperintah, satu sisi ditela. Kemudian Al-Quran juga menyebutkan tentang para sahabat bertanya kepada Rasul. Yas'alunaka 'anil mahid. Para sahabat bertanya tentang hukum haid. Yas'alunaka 'anil syahril haram. Mereka juga bertanya tentang bulan-bulan yang diharamkan. Itu pada surah Al-Baqarah 217, surah Al-Baqarah ayat 222. Yas'alunaka 'anil mahid. Ya. Itu ayat-ayat yang memuat bahwa para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yas'alunaka 'anil mahid. Para sahabat bertanya kepadamu tentang haid. Dalam ayat yang lain, yas'alunaka 'anil syahril haram. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan haram. Kemudian ayat yang ketiga, yas'alunaka 'anil ahillah. Semuanya dalam surah Baqarah tuh. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya tentang bulan sabit. Maka Allah mengatakan kul hiya mawaqitu lin-nasi wal haji. Yas'alunaka 'anil mahid kul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid. Ada jawabannya. Ya. Kemudian para sahabat pun diriwayatkan banyak bertanya. Bertanya tentang air laut, bertanya tentang air tergenang, bertanya tentang hukum mati, bertanya tentang hukum mimpi. Para sahabat bertanya. Nah, maka para ulama membuat kaidah tentang bertanya. Karena bertanya itu dianjurkan dalam syariat. Tapi di beberapa nas, di beberapa hadis ada sebutan dalil yang menunjukkan apa? Tercela bertanya itu. Maka berarti di sini pertanyaan yang mana tercela dan bertanya yang seperti apa itu yang dianjurkan. Nah, maka pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, di sini saya akan bagi kepada dua poin berkaitan dengan bertanya. Jadi berkaitan dengan bertanya. Pertama, sesuatu yang kita akan bertanya. Jadi apa sih yang semestinya kita bertanya? Yang kedua, bagaimana ketika kita bertanya? Jadi bagaimana kita bertanya? Islam memotivasi setiap mukmin untuk bertanya kepada ulamanya, kepada orang yang ahli di bidangnya. Fas'alu ahla dzikri. Diperintah bertanya. Dan Al-Qur'an menceritakan bahwa para sahabat bertanya. Setidaknya dalam 3 ayat tadi dalam surah Al-Baqarah para sahabat bertanya tentang 3 hukum besar. Yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya tentang haid. Bagaimana wanita ketika haid boleh dijima atau tidak? Oh, dilarang berjima. Mereka bertanya tentang bulan yang diharamkan. Maka Allah menyebutkan bulan yang diharamkan ada 4. Ya. Yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Maka ini 4 bulan yang diharamkan. 3 bulan bergandengan, 1 bulan berpisah. Mereka bertanya tentang bulan sabit. Yas'alunaka 'anil ahillah. Allah menyebutkan para sahabat bertanya. Dan Allah memberikan jawabannya. Membimbing Rasulnya untuk menjawab semua pertanyaan para sahabat. Menunjukkan hukum asal bertanya dianjurkan bagi setiap mukmin. Dan dalam orang mukmin itu bertanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan agamanya, yang bisa menyelamatkan dirinya. Nah, tapi kenapa disebutkan mungkin dalam hadis larangan bertanya dan dicela bertanya, kasratu soal. Maka ternyata di sini bertanya itu ada yang dianjurkan, ada yang mulia, ada yang tidak dianjurkan, ada yang tercela. Salah satu contoh di sini, pertanyaan yang itu dicela dan pertanyaan yang itu termasuk pintu fitnah, pertanyaan pintu bid'ah, pertanyaan pintu fitnah, pertanyaan yang sesungguhnya itu adalah inginnya bukan sesuatu yang diinginkan oleh dirinya adalah amal, tapi adalah ingin menolak kebenaran. Contohnya, pertanyaan li ajli ta'annud. Pertanyaan dengan tujuan supaya muftinya tidak bisa jawab. Jadi hanya untuk menjadikan satu pertanyaan bagaimana merendahkan yang ditanya. Ya, itu tidak boleh. Pertanyaan dengan tujuan keluar dari hukum. Contohnya apa? Allah mengisahkan Bani Israel. Ketika Allah memerintahkan untuk menyembelih seekor sapi. Dan sapi adalah simbol yang diibadahi oleh Bani Israel waktu itu. Jadi sebagian Bani Israel menjadikan sapi adalah sebagai ritual untuk diibadahi. Maka ketika Allah memerintahkan menyembelih sapi waktu itu, mereka pura-pura bertanya. Sapi jantan atau sapi betina katanya, tanya. Ya. Kemudian sapi yang warnanya apa gitu. Dengan tujuan agar mereka tidak jadi menyembelihnya. Maka pertanyaan dengan tujuan orang keluar dari hukum dan menjadi boleh umpamanya baginya itu termasuk dilarang dalam Islam. Ya. Jadi dilarang dalam Islam. Ya. Itu contoh. Atau bertanya dengan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi diri atau orang lain yang mendengar. Itu dilarang dalam Islam. Bertanya. Atau bertanya dengan seolah-olah ingin menjatuhkan yang ditanya. Nih, saya akan coba Ustadz ini biar pomornya jatuh. Tanya. Kemudian diseret dengan beberapa pertanyaan sehingga Ustadznya tidak bisa jawab umpamanya. Nah ini tercela. Gitu. Bertanya seperti ini tercela. Dan pertanyaan-pertanyaan yang itu dikatakan dalam istilah mughalathah. Mughalathah itu untuk memutarbalikkan fakta. Dan membuka pintu fitnah. Salah satu contoh, Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, Imam Darul Hijrah, gurunya Imam Syafi'i. Beliau berada di majelis seperti saya hari ini di majelis gini. Dan kaum muslimin di situ ada waktu itu. Lalu muncullah seseorang. Dan dia bertanya. Dengan ayat Ar-Rahmanu alar asistawa. Qala kaifa istiwa'uhu. Dia membacakan ayat Ar-Rahmanu alar asistawa. Bahwa Allah beristiwa di atas arasnya. Lalu orang itu bertanya, bagaimana istiwanya? Maka Imam Malik terdiam. Beliau merundukkan mukanya. Kelihatan wajahnya berubah. Marah di saat itu. Ya, di saat itu beliau marah. Lalu beliau berkata, al-istiwa'u ma'lumun. Ma'lumul makna. Wal-kaifu majhulun. Wal-imanu bihi wajibun. Wasu'alu anhu bid'atun. Maka beliau berkata, istiwa menurut bahasa Arab geus teu hese deui hartina teh gitu. Istiwa mah artina teh ulu wartafa'a. Artinya istiwa itu artinya bahasa Sunda, bahasa Indonesia teh tinggi gitu. Berada di atas gitu. Ulu wartafa'a. Sabodo-bodona jalma anu ngarti bahasa Arab ngarti artinya cek Imam Malik. Wal kaifu majhulun, adapun kaifiyah bagaimana Allah istiwa tidak ada yang tahu. Karena Allah tidak ngasih tahu kaifiyahnya seperti apa. Laisa kamitsli syai'un. Tong diartikeun inegleng duduk gitu enggak boleh. Karena tidak ada yang tahu bagaimana. Allah memberitakan tinggi aja gitu kan. Wal imanu bihi wajibun, dan beriman kepada sifat istiwa wajib karena Al-Qur'an telah menetapkannya. Adapun bertanya tentang bagaimana bid'ah, karena para sahabat tidak pernah bertanya bagaimana gitu. Maka Imam Malik waktu itu marah dan mengusir orang itu dari majelis. Dengan sebab pertanyaannya diusir dari majelis. Ini pintu fitnah, diusirlah dari majelis oleh Imam Malik. Disuruh pergi. Dan dari situlah munculnya Mu'tazilah. Yang mengingkari sifat-sifat Allah. Yang mengingkari sifat-sifat Allah Ta'ala. Sebab senantiasa bertanya kenapa, bagaimana gitu ya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang membuka pintu kesesatan. Pertanyaan-pertanyaan yang membuka pintu penyimpangan. Yang intinya adalah berawal dari penolakan hati kepada nas. Penolakan hati kepada nas. Maka timbul pertanyaan, kenapa? Seperti mungkin hari ini kita juga kenapa laki-laki dua per tiga, sedangkan perempuan satu per tiganya. Pertanyaan kenapa adalah berawal dari orang itu tidak istislam kepada nas. Karena orang yang istislam, orang yang tunduk dan patuh kepada nas, dia akan sami'na wa ato'na. Dia akan sami'na wa ato'na. Dia tidak akan bertanya kenapa yang mencuri dipotong tangan, kenapa yang berzina diranjam. Kalau muhsan, kenapa yang membunuh dibunuh. Dia tidak akan bertanya kenapa. Dia tidak akan bertanya kenapa. Karena pertanyaan itu umumnya adalah berawal dari hati yang menolak kepada nas syar'i. Nah, maka pertanyaan-pertanyaan semacam ini dilarang dalam Islam. Dilarang dalam Islam. Karena pertanyaannya bukan ingin tahu. Dan ini pembahasannya nanti khusus ya nanti. Yang kedua, ini berbicara tentang kalaupun yang ditanyakannya adalah sesuatu yang baik dan yang ditanyakannya adalah sesuatu yang bermanfaat, maka ada adab cara bertanyanya. Jadi ada adab cara bertanyanya. Walaupun yang ditanyakannya adalah perkara yang dibutuhkan, perkara yang hak, perkara yang baik, perkara yang dianjurkan, Islam tetap mengasih tuntunan cara bertanya. Jadi cara bertanya. Salah satu adab dalam bertanya, bahwa para ulama telah mengatakan ikhlas niat. Ikhlas niatnya. Kenapa dikaitkan ikhlas ketika orang bertanya? Tidak sedikit orang bertanya itu, pertama punya tujuan untuk menguji gurunya. Ada di berbagai masjid atau di berbagai majelis taklim yang menurut cerita saya sering dapat itu, Pak Ustad, pokoknya di sini ada, nanti hati-hati ya, ada orang penanya, banyak Ustad yang keteteran katanya dengan pertanyaannya gitu, diwanti-wanti Ustadnya gitu. Ini kalau nanya senantiasa itu, dan kalau nanya pingin selalu menang gitu, apa yang dia inginkan itu kan. Nah ini kan tidak boleh gitu orang. Atau pertanyaan itu dengan tujuan supaya usahanya kepepet. Kepet ya, kalau kita ditanya begini, ustadznya akhirnya diam itu, tidak jawab. Sehingga popularitas ustadznya dari berkurang lah dengan sebab itu. Nah ini berawal dari niat yang tidak ikhlas. Tidak punya tujuan. Nah, itu niat. Ya. Yang kedua, diantara adabnya, bahwa bertanya itu adalah bertanya sesuatu yang sesungguhnya kita tidak tahu. Kalau orang tahu jawabannya, lalu dia bertanya, maka itu sesuatu yang tidak ada faedah baginya. Tidak ada manfaat baginya. Kenapa bertanya sesuatu yang dia tahu? Dia tahu. Ketiga, bertanya itu adalah sesuatu yang memberi manfaat kepada dia, yaitu menghilangkan kejahilan yang dia tidak tahu. Harus sesuatu yang bermanfaat. Maka Nabi SAW juga memberikan beberapa contohnya di dalam menjawab. Nabi SAW ditanya setidaknya dalam 3 momen tentang hari kiamat. Momen yang pertama yaitu oleh malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril setelah bertanya apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan, maka beliau ditanya mata sa'ah, kapan hari kiamat. Maka kata Nabi SAW, yang ditanya tadi lebih tahu daripada yang bertanya. Lalu Nabi SAW ditanya ciri-cirinya apa, baru menjawab. Ini momen pertama. Momen kedua, beliau ditanya oleh seseorang yang sama pertanyaannya dengan ini. Ada orang bertanya, ya Rasulullah mata sa'ah, kapan hari kiamat? Beliau balik tanya, mada adat kali sa'ah? Apa yang engkau persiapkan untuk hari kiamat? Nanya-nanya hari kiamat itu. Yang ketiga momennya ini. Beliau ditanya, mata sa'ah? Lagi ngisi gitu. Maka beliau menyebutkan cirinya di sini. Jadi beliau menyebutkan apa? Ciri hari kiamat. Ciri hari kiamat. Kenapa? Sebab tidak urgen tahu kapan hari kiamat. Jadi pahami di sini. Ini kita tidak urgen tahu kapan hari kiamat. Karena hari kiamat itu perkara yang disembunyikan Allah, kapan akan terjadinya. Dan bukan sesuatu yang urgen, orang tahu kapan hari kiamat. Maka Nabi SAW mengisyaratkan dengan jawaban yang manfaat bagi penanya. Yang pertama, beliau menjawab tentang ciri-cirinya agar orang semakin cepat mempersiapkan bekalnya. Seperti kalau kita akan berkunjung, udah dekat enggak? Udah. Biasanya baju dibereskan dulu gitu kan. Kita karena kita akan antum rombongan apa? Walimahan ya. Pengantin ya. Calon pengantin. Udah dekat. Siap-siap beri dulu katanya. Bajunya dirapihin dulu. Kenapa? Udah dekat itu. Itu gambaran seperti itu. Maka Nabi SAW ketika beliau ditanya kapan hari kiamat, tidak menyebutkan harinya, tidak menyebutkan tahun berapa, tersisa berapa lagi, gitu kan, enggak disebutkan. Walaupun ada orang yang mencoba-coba dikatakan 50 tahun lagi, itu tidak benar ya. Itu tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh para ulama. Tidak sesuai dengan manhaj salaf itu. Menentukan 50 tahun lagi atau berapa itu. Enggak ada. Beliau menyebutkan ciri-cirinya. Alamatnya. Dan alamat hari kiamat ini ada dua kan. Sugro, kubro. Ada ciri hari kiamat kecil, ada ciri hari kiamat besar. Ciri hari kiamat kecil ada yang udah berlalu, udah lewat. Ada yang belum, ada yang sedang. Maka Nabi SAW mengasih tahu ciri-cirinya. Yang kedua, Nabi SAW mengarahkan kepada yang paling bermanfaat baginya. Dimana ketika orang bertanya, kapan hari kiamat? Maka Nabi SAW balik tanya, apa yang kamu persiapkan dengan hari kiamat? Udah punya bekal apa katanya untuk hari kiamat? Lalu sahabat itu berkata, la syai katanya tidak ada, ghir anni uhibbuk. Tidak ada katanya perbekalan bagiku untuk hari kiamat selain aku mencintaimu. Jadi simpel sahabat juga jawabannya. Qala Nabi SAW, anta ma'a man ahbabta. Maka Nabi SAW mengatakan, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Dan kecintaan para sahabat kepada Nabi SAW bukan seperti kecintaan kita hari ini tentunya, yang mengatakannya dengan lisan semata, tidak ada bukti cintanya. Cintanya para sahabat kepada Nabi SAW bagaimana? Mengikuti sunnahnya, mengikuti syariatnya, mendahulukan ucapannya dari ucapan yang lainnya. Ini bukti cinta. Menolong jiwanya, menolong fisik Nabi SAW di saat itu, ya, membela Nabi SAW secara fisiknya, membela syariatnya. Apa? Para sahabat menyampaikan tafsir Quran kepada kita, menyampaikan hadis-hadis Nabi SAW, mengajarkan agama kepada kita melalui para sahabat. Dan itu bukti cinta para sahabat dengan Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengarahkan ini. Ini bertanya. Bertanya itu harus yang memberi manfaat. Kemudian di antara ada bertanya, tidak boleh bertanya kepada banyak orang alim dengan tujuan mencari yang mudah. Ini antum bertanya tentang hukum jual beli, datang kepada Ustadz Anu. Enggak boleh, datang ke Ustadz Anu boleh. Oh, ini yang enak ya, ambil gitu. Enggak boleh. Bertanya kepada beberapa ustadz dengan tujuan mencari yang boleh. Karena orang itu tafaqqu fiddin. Bertanya. Mencari yang mudah umpamanya. Ini ada bertanya. Kemudian di antara adabnya, ini yang kita bahas dalam hadis ini, tidak boleh atau tidak tepat orang bertanya ketika sang guru sedang menyampaikan ilmu. Jadi di antara adabnya bahwasanya murid itu tidak boleh memotong ucapan gurunya. Seorang murid tidak boleh memotong ucapan gurunya, tidak boleh nyelah gitu. Ini bagian adabnya. Di antara adab. Kecuali betul-betul ada maslahat. Kecuali betul-betul ada maslahat. Dan di sini menunjukkan bahwa guru, adab guru, boleh bagi dia untuk tidak menjawab pertanyaan muridnya. Jadi boleh bagi guru untuk tidak menjawab pertanyaan muridnya. Dan mengabaikan pertanyaannya. Sehingga selesai dulu pembicaraannya. Jika pembicaraannya ini urgen. Sedangkan yang ditanyakannya itu bukan hal yang urgen di saat itu. Jadi ini adab kedua belah pihak. Adab kedua belah pihak. Artinya apa? Bahwa asal penanya harus punya adab. Tidak boleh lagi asik menjelaskan dipotong. Maaf Ustaz. Ketika asik gitu. Belum selesai apalagi masih di pertengahan. Apalagi masih apa? Di pertengahan. Tidak layak bertanya seperti itu. Jadi tidak layak bertanya seperti itu. Itu tidak beradab. Maka gurunya selesai baru bertanya. Sebaliknya guru boleh mengabaikan penanya di saat dia menjelaskan ilmu dan belum selesai, boleh. Bukan guru yang tidak beradab. Wah, ini tidak mengapa, tidak mempedulikan penanya. Enggak. Tapi ada dua kasus yang lain bahwa pernah para sahabat pun bertanya ketika di tengah khutbah. Salah satunya ketika Nabi SAW sedang berkhutbah di sholat Jumat, tiba-tiba ada yang berdiri menyampaikan keluhan di tempatnya, yaitu kemarau panjang. Maka beliau meminta untuk istisqa. Maka Nabi SAW memberikan udur kepada orang itu dan tidak memarahinya. Dan Nabi SAW istisqa setelah itu langsung. Jadi berarti di sini boleh kali-kali menyelah ustaz ketika ada urgen. Ada sesuatu yang sangat bermanfaat dan diperlukan. Sebagaimana pernah terjadi. Dan boleh juga pengajar memotong ucapannya, memotong pembicaraannya ketika yang bertanya dianggap urgen. Hal itu dijelaskan dalam riwayat yang lain, bahwa ketika Nabi SAW berkhutbah, ada orang bertanya tentang rukun Islam, bertanya tentang agama, dan itu dari orang jauh. Maka Nabi SAW berhenti dulu sampai beliau meminta kursi, duduk dulu dengan orang itu. Nah, ini rahmatnya Nabi SAW itu. Berhenti dulu mengajar, lalu beliau duduk dengan orang itu. Maka dijelaskanlah perkara agama kepada orang itu. Setelah itu beliau meneruskan lagi pembicaraannya. Jadi meneruskan lagi apa? Khutbahnya. Jadi di sini adab yang bertanya, adab yang memberikan apa? Jawaban. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini menunjukkan sifat rahmah, syafaqah. Beliau tidak mengata-ngatain orang yang bertanya ini, dan beliau memberikan jawaban setelah selesai. Mana yang tadi bertanya, panggil katanya ke sini. Mana yang tadi bertanya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dijawab setelah beliau selesai itu. Dan ini rahmah. Kemudian di dalam hadis ini, si penanya boleh mengajukan lagi pertanyaan bila belum jelas, boleh itu. Yaitu muraja'atu su'al. Jadi ditambah pertanyaannya ketika butuh. Sebab ketika Nabi SAW menjawab, ciri hari kiamat adalah apabila amanah telah dilalaikan, amanah telah disia-siakan. Maka sahabat itu bertanya, bagaimana katanya? Saya belum paham. Maka Nabi SAW menjawab, apabila diserahkan urusan bukan kepada ahlinya. Jadi di sini para ibu, para bapak, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, boleh kita bertanya dengan menambah, berdialog dengan guru. Ya. Seperti Maimunah dengan Nabi SAW. Kata Maimunah radhiyallahu ta'ala anha, hal alar mar'ati min guslin idhiya ihtalamat. Apakah bagi wanita harus mandi kalau dia mimpi? Maka Nabi SAW menjawab, iya kalau dia lihat air mani katanya. Mungkin apakah Maimunah ceritanya seperti apa? Beliau tanya lagi, memangnya katanya wanita keluar air mani? Lalu Nabi SAW menjawab, tidak mengatakan iya. Di situ jawab dengan lebih cerdas lagi, artinya sesuatu yang lebih jauh agar berpikir Maimunah radhiyallahu ta'ala anha. Kata beliau, dari mana katanya ada anak percis ibunya, wajahnya, kulitnya, karakternya, kalau tidak ada air maninya? Maka wajah itu sama dengan ibunya, karena itu adanya persatuan, adanya apa ya, menyatunya antara dua mani, mani laki-laki dengan mani perempuan, sehingga ada wajah yang persis bapaknya, ada wajah yang persis apa? Ibunya. Maka mana yang lebih dominan dan lebih asbak, katanya lebih dulu, maka itu yang akan lebih mendekati. Barulah apa, Maimunah paham. Jadi di sini menunjukkan boleh orang berdialog dengan guru. Ya. Dan pertanyaan dalam ilmu ada dua, pertanyaan dari guru, pertanyaan dari murid. Nanti akan ada bab setelahnya, pertanyaan dari guru, di mana Nabi SAW bertanya kepada para sahabat. Nah, ini apa? Adab ya, bertanya. Adab bertanya dan adab orang yang memberikan apa? Jawaban. Ya seperti nanti kita akan tahu atau dalam pembahasan yang telah lalu, boleh guru menjawab lebih dari pertanyaan yang bertanya. Jadi guru boleh menambah jawaban dari pertanyaan muridnya. Contohnya apa? Bahwa guru boleh melebihkan jawaban dari pertanyaan muridnya. Yaitu dalam hadis ketika para sahabat bertanya tentang air laut. Jadi para sahabat bertanya tentang hukum air laut. Maka Nabi SAW menjawab tentang bangkai laut. Maka Nabi SAW mengatakan, huwa tahuru ma'uhu wal hilu maitatuhu. Kata Nabi SAW, air laut itu suci dan bangkainya halal. Ditanya satu, jawabannya apa? Dua. Ketika itu bermanfaat. Karena tentunya para sahabat apabila ke laut akan mendapatkan dua kejadian. Ima dia tidak mendapatkan air, yang didapatkan air alus saja, maka silahkan berwudu karena air laut suci. Yang kedua, bagaimana kalau para sahabat mungkin mendapatkan bangkai-bangkai laut, bangkai-bangkai ikan. Maka Nabi SAW mengatakan bangkai ikan adalah halal, dikecualikan dari haramnya bangkai. Jadi bangkai itu hukum asalnya kan haram. Maka bangkai laut atau bangkai ikan itu tidak haram, halal bagi kita. Jadi di situ adalah adab yang bertanya, ya, adab orang yang ditanya. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian yang pertama, yaitu tentang ilmunya. Jadi beberapa adab tentang bertanya. Kemudian bagian yang kedua dalam hadis ini berbicara tentang asyratu sa'ah, yaitu tentang ciri-ciri hari kiamat. Ciri hari kiamat sugro itu begitu banyak. Jadi ciri hari kiamat sugro itu adalah begitu banyak. Nah, salah satunya disebutkan di sini bahwa di antara ciri-ciri hari kiamat, apabila satu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, segala sesuatu yang layak untuk memegang urusan adalah yang punya dua karakter. Jadi yang punya dua syarat. Jadi apa saja urusan itu mesti punya dua syarat. Syarat yang pertama adalah ilmu, kekuatan, dan syarat yang kedua adalah amanah. Ya, ya kalau dalam istilah dunia pendidikan hari ini ada dua moral. Ya, ada dua moral yang harus ada pada orang. Ya. Yang pertama, kemampuan untuk bekerja. Yang di sini dimaksudkan moral kinerja, proporsional gitu ya, keahliannya jelas itu, punya ilmu dalam bidangnya. Yang kedua, moral berkaitan dengan kejujuran, amanah, sabar, tangguh. Ini moral, moral kinerja. Kalau dalam Al-Quran dikatakan Al-Quyyul Amin. Al-Quyyu artinya punya keahlian dalam bidangnya. Kowi punya keahlian, ilmu di bidangnya, ahli hadiskah, ahli tafsirkah, ahli fikihkah atau apa gitu. Kalau dalam bidang agama Islam. Sedangkan yang kedua adalah amanah. Nah, kita ingat jika sesuatu diserahkan kepada bukan ahlinya, maka menunjukkan dekatnya hari kiamat. Karena menunjukkan bahwa manusianya sirrul khalqi, orang-orang yang buruk. Orang-orang buruk. Dan jika satu perkara diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka akan terjadi kerusakan, amanah. Sekarang kita tahu di dalam hadis bahwa Nabi SAW mengatakan ciri-ciri hari kiamat ini, bahwa Nabi SAW mengatakan sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian para sahabatku, kemudian para tabi'in, para tabi'in. Kemudian akan muncul orang-orang yang dia bersumpah sebelum orang meminta bersumpah. Dia berjanji sebelum orang meminta janji. Jadi dia berjanji sebelum orang meminta janji. Janji kalau saya kepilih akan begini, gitu kan? Kalau saya jadi presiden akan begini, kalau saya jadi gubernur akan begini, kalau saya kepilih jadi anggota DPR akan begini. Ya. Itu masa-masa yang memang digaris bawahi oleh Nabi Sallam. Kenapa? Karena muncul orang-orang yang bukan ahlinya nanti. Nepotisme gitu kan, riswah, gulul, ada di setiap bidang, kedoliman. Kedoliman. Kemudian Nabi SAW mengatakan nanti akan datang para pemimpin yang menjadi teman setianya adalah orang-orang yang bukan ahlinya. Jadi nanti akan muncul para pemimpin yang korin-korinnya, yang para menterinya, orang-orang yang dekat dengannya adalah orang-orang yang tidak amanah. Karena terjadi persekongkolan itu berkaitan dengan semua pihak sisi. Dan ini telah diwanti-wanti oleh Nabi SAW. Ya. Itu ciri hari kiamat. Karena yang muncul adalah orang-orang yang tidak amanah. Orang-orang yang mereka itu pengkhianat-pengkhianat. Orang-orang yang mereka jahil. Jadi di sini menyatu ya. Ghalabatul jahl, ghalabatul zulmi. Ghalabatul khianah. Kata para ulama, maka akan terjadi di akhir zaman itu puncaknya kebodohan. Karena dalam hadis dikatakan inna min asrati sa'a raful ilmi wa intisharul jahli. Di antara ciri hari kiamat adalah diangkatnya ilmu dan banyaknya kebodohan. Kemudian yang namanya amanah ini sudah sulit orang dicarinya amanah ini. Orang yang amanah ini sulit dicarinya. Tapi itu dalam setiap lini kehidupan. Bukan hanya kita berbicara tentang pemimpin. Tapi di setiap lini. Yang namanya amanah itu udah sulit. Ya. Yang amanah itu adalah sulit. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa akan terjadi kerusakan dan dekatnya hari kiamat ketika orang-orang yang memangku jabatan, orang-orang yang memangku kekuasaan, dan termasuk orang-orang yang diberikan amanah apa saja. Mungkin jadi mudir, jadi kepala sekolah, jadi ketua yayasan, adalah orang-orang yang udah tidak kapabel lagi. Gitu. Tidak punya ilmu dan tidak amanah. Bukan hanya di negara, bukan hatta sekup kecil gitu. Kerusakan muncul. Ya. Maka Islam memberikan kaidah orang yang layak menjadi pemimpin atau memangku kepemimpinan adalah al-qoyul amin. Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitab Syiasatu Syar'iyah itu menjelaskan tentang profil lah. Dalam bisa kita sekarang profil untuk jadi khalifah atau jadi presiden atau jadi apa saja, panglima perang atau apa saja. Maka disyaratkan Al-Quyu. Al-Quyu adalah berkaitan pertama jasadnya sehat fisiknya. Gak boleh umpamanya ada presiden matanya tidak melihat umpamanya, atau kakinya pincang gitu ya. Tidak selayaknya. Jadi yang pertama memang yang layak itu jadi presiden itu sehat badannya. Kemudian apa? Sehat dari sisi jasmaninya. Ya, tidak jantungan umpamanya. Tidak punya penyakit paru-paru gitu ya. Sehat itu ya. Kowi. Kemudian apa? Dua aklin juga punya kemampuan ro'yu yang hebat. Orang yang intelek gitu ya. IQ-nya mungkin kalau sekarang itu diistilahkan. Mampu untuk berpikir. Mampu untuk melihat ya, segala kenyataan-kenyataan punya. Kowi ya. Kenapa? Mampu memerintah. Kata-katanya berwibawa. Semuanya ini kan kowi. Amin. Tidak suka berdusta, tidak suka khianat, tidak suka membuat rekayasa, tapi amanah dia. Sampai Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kalau tidak didapatkan dua syarat ini, maka ditempatkan sesuai dengan kapasitasnya dengan salah satu kekuatan tadi katanya. Contoh, panglima perang dipilihnya kowi walaupun kurang amanah gitu. Karena memang untuk tidak amanah mungkin dalam pasukan perang tidak terlalu besar gitu, kalaupun mau apa gulul paling gitu kan, mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan. Tapi sekarang sa'i, pemungut zakat, orang yang menjadi pemegang keuangan, walaupun fisiknya tidak kuat, maka amanah dipanggil apa? Diambil amanahnya. Ya, termasuk antum kalau bikin yayasan gitu ya. Ini orang yang mau dikerjakannya jadi apa? Nah, ini standarnya gitu kan. Standar. Antum bikin yayasan, bikin sekolah gitu ya. Kalau bagian sarpas mungkin hanya kalau sarpasnya yang langsung ngangkat-ngangkat batu yang kuat aja fisiknya gitu. Walaupun kurang amanah gitu kan. Tapi kalau bagian keuangan jangan orang yang banyak berpikir, nanti mungkin lebih mudah untuk korupsi. Apa yang penting amanah gitu ya, mampu ya. Mengedit keuangan, contoh ini ya. Jadi Nabi SAW telah mengisyaratkan kepada kita. Dan ini bagian dari adab mencari ilmu, hadis ini. Bertanya ada adabnya, menjawab ada adabnya. Ya. Demikian cukup satu hadis saja. Dan kita buka pertanyaannya. Karena maghribnya lebih awal ya. Ditanyakan ya, orang yang duduk di depan televisi dengan orang yang duduk langsung di majelis ya. Tentunya kalau dikatakan sama tidak sama, tapi juga terkadang mungkin berbeda-beda. Kalau antum adanya di Tasik ya, sudah barang tentu duduk di majelis lebih baik ketimbang duduk di televisi, karena banyak pahala ketika antum berada di majelis ini, Pahala yang pertama, pahala berjalan ke majelis ilmu adalah bagian dari jihad. Karena Nabi SAW mengatakan, man kharaja li talabul ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang dia keluar untuk mencari ilmu dan apa? Tujuannya mencari ilmu, maka dia sedang di jalan Allah, sedang berjihad sampai dia kembali. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, bahwa di majelis ilmu itu ada khusus memang malaikat hadir di sini. Dan malaikat mendoakan kita yang ada di majelisnya. Sebagaimana dalam hadis-hadis yang sahih. Innallaha wa malaikatahu wa ahla samai wa ahlal ard wal hud fi jawfil ma wa namla tapi hujriha la yusalluna ala mu'alimin nasi al khaira. Sesungguhnya Allah, para malaikat, penduduk langit, penduduk bumi, ikan-ikan yang ada di dalam air dan semut-semut yang ada di sarangnya, mereka bersolawat kepada orang yang mengajarkan ilmu dan orang-orang yang sedang belajar ilmu. Kemudian yang ketiga, ya, ada pahala kita bertemu dengan teman, mengucapkan salam, ya, kita, dan banyak sekali faidah yang akan didapatkan dari majelis ilmu itu. Tapi jika orang yang tentunya adanya di berbagai tempat yang jauh, bukan di sini, maka juga tetap akan mendapatkan pahala dan termasuk dalam kategori tadi, walaupun ada perbedaannya. Jadi walaupun ada perbedaan dari sisi pahala tentunya. Wallahu ta'ala alam. Jazakumullah khairan katsira, khairul jaza. Kembali kami ucapkan kepada Al-Ustaz untuk satu jawaban di sore hari ini. Kemudian pertanyaan selanjutnya, sebelum kita masuk pertanyaan selanjutnya, kembali kami persilahkan kepada Anda para pemirsa MGTV, para pendengar Radio Riyadul Jannah, dan para pemirsa Wesal TV yang ingin bertanya langsung kepada Al-Ustaz. Anda dapat kirimkan pertanyaan Anda melalui layanan pesan singkat melalui SMS di nomor 0811-227-1600. Kami ulangi, di layanan pesan singkat melalui SMS 0811-227-1600. Baik, pertanyaannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya mau bertanya, sholat tahajud sedikit, apakah boleh Ustaz kita sholat tahajud tidak memakai doha tahajud dan tidak menutupnya dengan sholat witir dan kita hanya mengerjakannya dengan dua rakaat saja? Tolong penjelasannya Ustaz. Ya, ya, sholat malam dua rakaat ya, tanpa witir juga boleh. Sholatul laili masna. Sholat malam adalah dua rakaat. Artinya jumlah yang paling sedikitnya adalah dua rakaat dan tidak ada batasan jumlah untuk sholat malam. Sholat malam bisa lebih dari 11 rakaat ya. Tidak ada batasannya untuk sholat malam. Ya, paling sedikit jumlahnya adalah 2 ya. Ya. Jadi tidak ada batasannya, Allah. Kembali kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz dan semoga menjadi kejelasan untuk penanya dan bagi para pemirsa sekalian. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, ada pertanyaan dari kaum Nasrani dan saya belum bisa menjawabnya, Ustaz. Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membutuhkan selawat dari Allah Subhanahu wa taala, Ustaz? Dari malaikat dan para umatnya. Jazakallahu khair, Ustaz. Ada pertanyaan dari non-muslim, kenapa Nabi sallallahu membutuhkan selawat dari Allah dan selawat dari umatnya. Ya, kita tahu dalam ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Shalawat Allah kepada rasulnya adalah pujian Allah kepada rasulnya dan penempatan Allah kepada Rasulnya. Jadi penempatan Allah kepada Rasulnya, di mana Allah Ta'ala menempatkan Rasulnya di makom yang mulia nanti yaumal qiyamah. Di mana makom Nabi SAW nanti yaumal kiyamah menjadi hamba yang paling mulia dalam beberapa sisi. Yang dinamakan makom mahmudah. Yang pertama, menjadi manusia dan menjadi rasul yang pertama memberi syafaat. Yang dinamakan dengan syafaatul kubro. Jadi yang dinamakan dengan syafaatul kubro. Ya. Yang kedua, bahwa Nabi SAW pun menjadi rasul yang pertama masuk surga. Dan menjadi rasul yang pertama mengetuk pintu surga. Nah ini makom yang ada nanti yaumal qiyamah. Kemudian juga yang termulia di surga. Maka ini makom. Jadi kedudukan yang akan didapatkan oleh Nabi SAW. Dan itu yang dimaksud salawat Allah kepada Rasulnya. Adapun salawat para malaikat dan salawat kita kepada Nabi SAW, yang paling gampang jawabannya adalah bentuk taat kita kepada Allah. Jadi bentuk taat kita kepada Allah. Bahwa Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk bersalawat kepadanya. Maka katakan kepada orang-orang Nasrani, kalau Anda mengklaim kekasih Allah, taati perintah Allahnya. Makanya turun surah Ali Imran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kamu cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Oh, ada cerita kemarin. Ketika saya berada di Balaroa. Saya kemarin baru dari Palu ya. Kita melihat dan donasi. Kemudian ketika di Balaroa ada seorang Nasrani dari Amerika. Beliau masuk situ. Dia pertama kali nanya ke saya, mau wawancara, dia merekam saya. Saya tidak tanya, dikira Muslim. Dia tanya, menurut Pak Ustadz, apa penyebab terjadinya gempa ini? Lalu saya jelaskan bahwa ini berkaitan dengan dosa kita. Saya bawakan ayat, Kulan akhod nabidan bihi, semuanya diadab dengan karena dosanya. Sebutkan ayatnya. Lalu saya tanya, entah Muslim? Kata dia, ya Muslim, tapi agamanya Nasrani. Dia bilang, Muslim agama Nasrani. Kenapa kata dia, ya Muslim itu yang taat kepada Allah. Gitu. Kata dia, ya Muslim itu taat kepada Allah. Saya itu katanya bukan Nasrani yang kitabnya udah dirobah gitu. Jadi dia bilang Nasrani yang kitabnya belum dirobah katanya, kitab asli. Saya menjelaskan walaupun singkat, saya jelaskan dua penjelasan kepada orang itu. Yang pertama, kata saya, yes, Anda Muslim ketika Nabi Muhammad SAW sebelum diutus itu. Jadi orang yang beriman kepada Allah dan iman kepada Nabi Isa, di zaman Nabi Isa dia Muslim. Orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Musa, di zaman Nabi Musa dia adalah Muslim. Orang yang beriman kepada Nabi Nuh, di zaman Nabi Nuh, beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Nuh, maka dia Muslim di zaman Nabi Nuh. Anda sekarang bukan Muslim. Kenapa? Karena Allah memerintahkan Anda untuk beriman kepada Rasul terakhir, yaitu Muhammad SAW. Maka yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW bukan Muslim. Itu yang pertama saya bilang. Yang kedua, saya bilang, Anda bohong bahwa Anda mengatakan bahwa kitab Anda kitab yang asli. Bukankah dalam kitab Anda diceritakan akan datang seorang Nabi yang terakhir, yaitu Muhammad, yang memerintahkan Anda harus mengimaninya. Lalu orang ini pergi. Dia pergi. Kata dia, yang jelas saya Muslim gitu. Dia maksa gitu. Dia bilang, saya apa? Saya Muslim. Jadi, ya kita pun sama dengan pernyataan-pernyataan seperti tadi ya, jawab bahwa, ya bukan seperti apa yang dipahami dalam benak mereka, wallahu taala alam. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah di Salatiga. Ustaz, apakah mitos atau fakta arti nama manusia adalah doa dan bisa membawa sial, Ustaz? Apakah dalil dan hadisnya, Pak Ustaz? Iya. Nama itu dikatakan tapaul. Tapaul itu dalam bahasa kitab harapan. Jadi dengan nama itu, maka memberi nama kepada anak harus nama yang baik. Karena tafaulan, dengan nama itu adalah satu harapan. Maka Nabi SAW menganjurkan nama itu dengan nama-nama yang dinisbatkan kepada Allah. Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Ghafur, Abdullah, Abdus Sami, Abdul Karim. Nama-nama yang dicintai. Atau nama-nama yang menunjukkan kepada nama para nabi. Nama orang soleh. Ada sahabat yang namanya si sedih, Hazan, Hiznun. Maka Nabi SAW menggantinya dengan Sahal, si segala enteng. Artinya itu Sahal, segala enteng. Jadi segalanya mudah, diganti. Yang tadinya selalu sedih, jadi segala mudah. Karena itu tafaul, diganti oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh umpamanya nama yang khusus bagi Allah, Malikul Amlak, nama Ar-Rabb, nama Ar-Rahman, enggak boleh. Nama-nama yang khusus bagi Allah, ya. Yang tidak boleh dinisbatkan kepada manusia. Jadi nama itu sebuah harapan. Memberikan harapan kepada orang yang diberi nama itu. Ya. Nah, Ustaz, kembali kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz untuk satu jawaban kembali dan semoga menjadi kejelasan untuk penanya dan bagi para pemirsa sekalian. Pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, haruskah kita selektif dalam memilih tempat menuntut ilmu, Ustaz? Iya, pertanyaannya apakah kita mesti selektif dalam menuntut ilmu? Sangat wajib ya. Jadi sangat dituntut setiap diantara kita untuk selektif mencari ilmu. Ya. Yaitu kepada guru yang jelas-jelas punya ilmu. Karena hadis ini justru membicarakan itu. Bahwa di antara ciri hari kiamat itu diambilnya ilmu bukan dari ahlinya. Di dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan min asyrati sa'ah ayyaltamisal ilma indal asagir. Di antara ciri hari kiamat adalah diambilnya ilmu dari orang-orang kecil. Asogir ini maksudnya orang yang tidak capable, orang yang tidak berilmu. Makanya para ulama salaf mengatakan al-isnadu minad-din. Agama itu, sanad itu bagian dari agama. Panduru aman ta'khudu dinakum. Dari mana kalian mengambil agama? Jadi harus dipilih guru ini. Ya. Para ulama memberikan nasihat dalam poin ini ya. Kita, antum, saya, mungkin semua orang pingin benar pada intinya, pingin dapat hidayah itu. Termasuk orang umpamanya yang berangkat sampai ke Suriah mengikuti ISIS umpamanya gitu ya. Dan orang-orang yang mengikuti sekte menyimpang, mengikuti sekte Rafidah, mengikuti sekte umpamanya Khawarij. Kalau ditanya mah da, sebenarnya kuring mah hayang bener cenah gitu kan, neangan ilmu gitu. Cuma kata para ulama, walaupun orang ingin benar, tapi jika salah dua perkara diantaranya, maka tidak akan sampai kepada kebenaran. Yang pertama, gurunya. Gitu. Lamun guru anu menyimpang, mamising hayang benar, gimana mungkin antum bisa dapat hidayah? Lamun guru nangis menyimpang, gitu kan? Seperti sekarang, orang-orang yang datang ke Indonesia jadi agamanya rusak. Kenapa? Kok belajar agama ke orientalis gitu kan? Belajar agama ke Chicago gitu kan? Yang di situ orientalis, belajar agama ke Eden, ke Belanda umpamanya di situ orientalis. Mana mungkin orang orientalis mengajari agama untuk antum dapat petunjuk? Ngajarin agama ya untuk merubah otak kita kan gitu. Ini yang dinamakan budak-budak kufar. Ya. Budak-budak Zionis gitu kan. Yang dirubah akalnya. Melegalitas LGBT pakai ayat Quran LGBT kan. Sampai ayat yang mengatakan dan yang tidak punya hasrat lagi. Oh ini katanya ada katanya manusia yang hasratnya bukan kepada perempuan. Tapi hasratnya adalah kepada laki-laki. Nah, itu ayat Quran katanya. Dipakai untuk legalitas LGBT. Surah apa? Surah Al-Ahzab ya. Surah An-Nur. Ya. Ini menunjukkan tidak sembarangan kita mencari ilmu. Ya. Harus kepada ahli sunnah mencari ilmu itu. Jelas ya. Yang kedua, sama juga buku yang kita baca harus buku yang udah lurus bukunya. Kalau buku yang dikarang oleh orang-orang Syiah mesti akan menjadikan orang Syiah. Ya bukunya harus dikarang oleh ahli sunnah baru kita jadi ahli sunnah. Lihat ungkapan Imam Yusuf Ibn Asbad. Qala kana abi qadariyan wa akhwali rawafid fa anqadina Allah bi Sufyan fa hamali anna sunnah. Bapakku orang Qadariyah katanya dan paman-pamanku orang Qadari apa orang Rafidhah. Maka aku tidak mendatangi bapakku, aku tidak belajar dari bapakku katanya. Dan aku tidak belajar dari paman-pamanku, walaupun itu paman orang dekatnya tidak diambil ilmunya. Dan aku datang kepada Sufyan Ibnu Uyainah, beliau menyelamatkan aku kepada sunnah. Selamat dari penyimpangan. Nah ini dahsyatnya tentang masalah bagaimana seorang itu harus meluruskan gurunya. Jadi tidak sembarangan. Karena guru itu yang akan memimpin kita. Ya, antum, saya kan kalmayiti, namanya murid itu seperti bangkai sebenarnya, gitu kan? Diinikan, dikasih tahu begini pasti orang tergantung kan itu. Jadi ini urgen sekali, bahkan bab ini menjelaskan itu. Ya, termasuk hari ini gitu, fitnah hari ini kan yang wajib dipahami baik penceramahnya atau yang bertanya maaf. Orang yang suka ceramah itu belum tentu orang berilmu. Apalagi mungkin di Indonesia penceramah kan seperti penyanyi sebagiannya maaf ya. Melalui kontes itu kan, dipilih melalui kontes ceramah. Kemudian jadi terkenal karena ada di televisi kan gitu. Kemana-mana, padahal mungkin ditanya bagaimana wudu yang benar, bagaimana sholat yang benar, dia tidak paham dalilnya. Ya, tidak paham dalilnya. Kita harus bisa membedakan. Kalau bertanya tentang hukum, tanya kepada ulama, orang alim. Walaupun tidak pernah ngisi di televisi, walaupun tidak pernah mengisi di ini, tanya. Kalau dia mau hadis, tanya mau hadis. Kan tidak perlu orang alim harus terkenal di media kan? Orang alim sekarang ada di pesantren-pesantren. Tidak mesti dia terkenal apa di media. Bahkan orang yang terkenal di media kadang-kadang juga tidak punya ilmu. Ya, dan ini fitnah hari ini ya. Fitnah. Bertanyalah kepada ahlinya. Gitu. Ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih, gitu kan? Ahli bahasa Arab, ya. Ada yang menguasai semuanya, gitu kan? Tanya kepada ahlinya. Dan ini amanah ya. Yang bertanya amanah, yang memberikan penjelasan adalah amanah. Amanah yang wajib kita jaga bersama ya. Baik Ustaz, kembali kami ucapkan jazakumullah khairan katsirah untuk satu pencerahannya dan semoga kembali menjadi penjelasan untuk penanya. Kemudian pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah di Jateng, Jawa Tengah. Ustaz, assalamualaikum. Ustaz, saya mau bertanya bagaimana caranya sholat taubat yang benar dan kapan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, sholat taubat Pertama, para ulama berbeda pendapat tentang hukum hadisnya. Kebanyakan ahlul hadis melemahkan tentang sholat taubat. Jadi tentang sholatnya, kalau sholatnya 2 rakaat ya. Kemudian para ulama berbeda pendapat tentang derajat hadisnya. Jadi tentang derajat hadisnya. Yang kedua, jika pun mensahihkan hadis itu, wallahu ta'ala alam, yang dimaksud dengan sholat taubat adalah bagi orang-orang yang melakukan dosa besar. Yang melakukan dosa besar, seperti mungkin orang berzina lalu ingin taubat, orang mencuri. Kalau orang muslim, sekarang tidak ada muslim yang tidak punya apa? Tidak punya dosa, maka tidak ada sunnahnya umpamanya setiap hari kah, setiap pekan kah, setahun sekali kah, itu tidak ada tuntunannya untuk melakukan sholat taubat dalam setiap saat ya, setiap saat. Jadi walaupun itu disahihkan hadisnya, maka Allah Ta'ala ritual ataupun tentang tata caranya adalah ketika orang mungkin akan bertaubat dari dosa besar ataupun dari dosa, maka kan harus satuannya gitu ya, sholat taubat itu. Wallahu ta'ala alam. Ya, demikianlah kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi hadis ini juga mengakhiri tentang masalah ilmu, bahwa ilmu dan umat Islam akan rusak manakala yang memberi fatwanya bukan orang yang berilmu gitu. Ya, akan rusak. Dan munculnya orang-orang yang meminta fatwa kepada orang yang bukan amanah atau bukan yang bukan ahlinya itu ketika banyaknya kejahilan. Jadi yang ada di sekitar kita orang yang jahil, dan ada yang di sekitar kita adalah orang yang amanah. Dan juga sebagai penutup ya, kita juga mungkin akan melihatnya. Satu ketika kan ini berubah ya dunia ini. Satu generasi yang mungkin mencari orang yang capable itu, yang kalau jadi presiden mungkin kalau zaman dulu ya akhlaknya seperti ini, kekuasaannya seperti ini, sekarang semakin berubah gitu kan. Kemudian mencari menteri-menteri juga semakin berkurang gitu kan. Sama juga kalau dulu pangkatnya Imam Bukhari, Imam Muslim, ulama seperti itu, semakin kesini semakin apa? Semakin sulit mencari orang ulama seperti Imam Bukhari, ulama seperti Imam Muslim, ulama seperti Imam Syafi'i. Semakin kesini semakin apa? Semakin berkurang. Dan itu tanda dekatnya hari apa? Hari kiamat. Ya, demikianlah apa yang saya bisa sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.